بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، segala pujian dan seluruh syukur terhaturkan secara tulus dan ikhlas kepada Rabb yang memberikan kita seluruh nikmat. Walaupun Allah berikan kita ujian, nikmatnya jauh lebih banyak, tidak terhingga dan tak terhitung. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam sama-sama kita sampaikan pagi hari ini kepada kekasih Allah dan juga kekasih kita bersama-sama, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kan Nabi masih hidup dulu, Nabi telah mampu meyakinkan para sahabat-sahabat bahwa mereka adalah manusia-manusia akhir zaman. Bahwa kiamat sudah tidak lama lagi akan terjadi. Kesuksesan Nabi ini terbukti dengan setiap kali ada nampak fenomena di permukaan, para sahabat langsung mengkait-kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Di Ibnu Sayyad, para sahabat banyak yang yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Seperti meteor yang mendekati bumi, Ibnu Abbas yakin bahwa besok dukhon sudah dimulai. Banyak hal-hal yang terjadi langsung para sahabat mengkait-kaitkan dengan hadis akhir zaman. Dan dampaknya kepada mereka juga dahsyat, Bapak Ibu. Kita dengar sejarah, hanya 23 tahun Nabi mendidik para sahabat. Dalam jangka waktu yang tidak lama, kurang dari 30 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Islam sudah menguasai 2/3 dunia. Allahu Akbar. Negeri Arab, Mekah, Madinah yang sebelumnya tidak dianggap, langsung menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Orang di dunia pada masa itu minder kalau belum pandai bahasa Arab. Seperti orangnya minder pada hari ini kalau belum pandai bahasa Inggris. Dengan cepat, Islam memenangkan hati manusia. Islam membangun peradaban. Dan ribuan tahun setelah itu, Islam memimpin dunia. Padahal sahabat-sahabat Nabi, notabene bukan orang berpendidikan. Justru Allah mengatakan banyak para sahabat itu yang tidak pandai tulis baca. Tapi mereka menjadi pemimpin besar yang tertulis nama-nama mereka dalam dengan tinta emas sejarah kehidupan dunia ini. Di Eropa, Amerika, pengakuan orang Barat sekarang, masa keemasan hidup di bumi ini adalah ketika Islam yang memimpin dunia. Allahu Akbar. Ini mereka yang mengaku, mereka non-Muslim. Mereka memberikan pengakuan masa-masa peradaban emas selama bumi ini terbentang adalah ketika Islam memimpin dunia. Tanyaannya, kenapa para sahabat bisa begitu hebat? Kenapa para sahabat bisa begitu keren? Kenapa para sahabat di dalam buku 100 tokoh paling terkenal di dunia, nama Umar bin Khattab bahkan mengalahkan popularitasnya nama Isa alaihi salam? Yang menulis buku orang Kristen. Umar bin Khattab dibuat lebih populer, lebih terkenal, lebih berpengaruh daripada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kenapa para sahabat-sahabat Nabi, setiap pribadi dari mereka menjadi teladan yang mengagumkan sampai hari kiamat? Jawabannya adalah karena para sahabat seluruhnya yakin bahwa mereka adalah manusia-manusia akhir zaman. Bahwa kiamat tak lama lagi. Maka kesimpulan hidup mereka adalah, mumpung masih ada waktu, mumpung saya masih hidup, mumpung masih aman, saya harus menjadi manusia yang terbaik. Saya harus menjadi manusia yang paling banyak amal solehnya. Saya harus menjadi manusia yang paling bermanfaat buat agama ini, buat bangsa, buat negeri, buat tanah air. Saya harus menjadi manusia yang paling harum dan paling terkenal nama saya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan para sahabat, karena kiamat sudah dekat, dia mereka tidak akan menghabiskan umurnya hanya untuk memburu dunia, tetapi dunia mereka genggam untuk melayani agama Allah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini kesimpulan yang muncul, bukan kesimpulan yang salah. Sekarang ini ada orang punya kesimpulan salah. Udah dekat kiamat, ngapain juga dagang, ngapain juga kuliah, udah mau kiamat, ngapain juga berbini, dari akhirat dia berbininya, ngapain juga buka usaha baru, ngembangkan usaha lagi, gak usahlah, udah mau kiamat. Itu kesimpulan salah. Padahal Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dipegang oleh para sahabat, seandainya besok kiamat terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang masih bisa kamu tanam, tanam, kata Rasulullah. Loh, kiamat itu besok mau terjadi, Nabi masih perintahkan biji kurma yang di tangan kamu tanam. Padahal Nabi tahu, Pak, 4-5 tahun kemudian setelah kurma ditanam, dirawat baik-baik, baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan untuk ditanam. Maksudnya apa? Maksudnya sedekat apapun kiamat terjadi, apa yang hari ini bisa dilakukan dari suatu perkara yang hebat, buahnya 20-30 tahun yang akan datang, gak apa-apa, hari ini lakukan. Begitu Nabi memotivasi mereka. Jadi tidak berkesimpulan salah ya, udah mau kiamat, gak usah lagi bangun pesantren. Udah mau kiamat, dalam gosang anak-anak saya sekolah kuliah lagi. Cukuplah mereka jadi pelayan masjid bulan kita. Oke, ternyata wahai hamba-hamba Allah, semangat hidup para sahabat yang motornya adalah iman kepada hari akhir itu sangat bagus. Pikiran dan keyakinan mereka bahwa sangat dekat lagi kiamat, ini menjadi mereka sangat termotivasi menjadi manusia-manusia terbaik yang mencurahkan segala kemampuannya, yang mengerahkan segala potensinya, yang mempersembahkan seluruh apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan Islam, untuk menegakkan agama Allah, berdampak luar biasa. Dalam waktu yang sangat dekat, Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Itu dulu cara mereka akhirnya meninggal. Belum lagi terjadi kiamat. Gantikan oleh anak-anak mereka yang disebut dengan tabi'in. Para tabi'in juga mewarisi keyakinan ayah-ayah mereka. Udah dekat kiamat. Lalu mereka akhirnya juga memanfaatkan semua hidup mereka untuk menjadi yang terbaik. Mereka juga meninggal. Gantikan oleh tabi' tabi'in, yaitu level para cucu. Demikian juga mereka warisi dari kakek dan dari ayah mereka. Semangat meyakini kiamat sudah dekat. Lalu mereka ingin maksimalkan semua umur mereka, semua hidup mereka, semua keahlian dan kemampuan mereka untuk menegakkan agama Allah. Lalu mereka pun akhirnya meninggal. Rugi enggak mereka dengan semua maksimal yang mereka lakukan? Semua amal soleh yang mereka persembahkan kepada Allah untuk Islam ini. Rugi enggak mereka? Mereka harum namanya. Dan sampai hari kiamat akan terus mengalir pahala-pahala kepada mereka. Masya Allah. Sementara, Bapak Ibu, tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman itu, boleh saya katakan hampir-hampir genap seluruh tanda-tanda kecil kiamat, hampir-hampir selesai nampak di masa kita sekarang ini. Tandanya, Bapak Ibu, ada rezeki, pergilah ke kota, belanjalah di toko buku Islam, beli buku berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, seorang Palestina yang tinggal di Mesir, ulama yang mampu menggabungkan semua hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis fitnah, dan beliau menceritakan, wahai Bapak Ibu, demi Allah, Bapak Ibu baca itu kitab, maka Bapak seolah-olah merasa hadis Nabi itu semuanya berbicara tentang zaman kita. Karena terjadinya di zaman kita. Tidak ada satu pun di antara kita yang boleh percaya bahwa lama lagi kiamat itu. Iya, kita beriman. Kapan kiamatnya hanya Allah yang tahu. Haram kita percaya kalau ada ramalan tentang kiamat. Kiamat nanti terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kan dulu pernah ribut jam itu. Kita haram mempercayai yang seperti itu. Ramalan kiamat kita tolak mentah-mentah. Saat Nabi ditanya dalam hadis sahih Imam Muslim, mata saah, kapan kiamat itu akan terjadi. Di mana-mana engkau menggembar-gemborkan, sudah dekat, sudah dekat. Hei Muhammad, saya mau tanya. Yang bertanya ini ternyata malaikat Jibril. Yang menjelma dalam wujud seorang lelaki yang sangat tampan dan rapi, bersih. Enggak ada satupun orang-orang di Madinah kenal dengan dia. Dia bertanya, kapan kiamat? Nabi tahu nih yang bertanya siapa. Tanyaan yang ini dijawab oleh Nabi. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Minta maaf ya. Semua pertanyaanmu yang tadi saya bisa jawab dan saya sudah jawab semua. Tapi pertanyaan yang satu ini saya enggak tahu. Saya tidak tahu kapan kiamat. Mungkin ente yang bertanya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Ternyata malaikat Jibril ini juga tidak tahu. Inilah dia ayat Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya-tanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, kapan akan terjadi? Fima anta min dzikraha. Engkau selalu menyebut-nyebutkan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Macam saya ini ceramah kiamat sudah dekat, sudah dekat. Ya, saya sebut-sebutkan. Ila rabbika muntaha. Katakan pada mereka semua, hanya Allah yang tahu kapan tepatnya kejadian hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Hanya Allah yang tahu. Jadi masalah ini, kita tak akan bicara hari, tanggal, bulan, tahun. Kita tutup. Tapi kewajiban kita mengetahui tanda-tandanya wajib. Ini yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akhbirni an amaratiha. Ada enggak tanda-tandanya, hai Muhammad? Bahwa kalau tanda-tanda ini sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat. Oh, apa kata Rasulullah? Kalau ini pertanyaanmu, ini mah gua banget. Saya spesialisnya. Allah sudah bocorkan beberapa informasi tentang apa-apa yang akan terjadi menjelang kiamat sudah dekat. Nah, di hadis ini Nabi menjawab, yang paling mudah engkau lihat, dan jika ini sudah terjadi, berarti jarak antara masa engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kau perhatikan baik-baik. Antaridal amatu rabataha, wa antaral hufatal uratal alah ri'asha, yatatawalun fil bunyan. Baik-baik. Apabila sudah muncul suatu kaum, mereka sebelumnya miskin, kere-kere, paling banter mereka hanya para penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak punya terompah, enggak punya sendal, enggak punya sepatu untuk mengalas kaki. Enggak kebeli, saking miskinnya. Mereka bertelanjang dada, saking miskinnya, Pak. Telanjang dada, sambil menggembalakan ternak. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba, mereka Allah jadikan kaya raya. Mereka menjadi sangat berkuasa, menjadi raja-raja, dan mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, membangun kota-kota yang mewah-mewah, hebat-hebat. Tersirat dalam pesan Nabi ini, awas, kalau zaman itu sudah kalian temukan, maka antara kiamat dengan kalian sudah sangat dekat sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, kota-kota yang megah-megah, mewah-mewah. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Bahwa jika zaman itu sudah datang, maka jarak antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa itu ya Rasul? Jawaban Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat fakta sekarang. Kita lihat fakta, Bu. Arab dulu, sebelum minyak bumi ditemukan di negeri Arab, Arab masih satu, namanya dulu Jazirah Arabiah, betul? Saya bertanya pada Bapak Ibu, sebelum minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabiah, apakah Arab kaya raya apa miskin? Miskin, Pak. Semua orang sedunia ini tahu, sejarah juga sudah tahu, Arab itu gersang, gurun Sahara yang luas, padang pasir bagaikan tak bertepi, panas. Bukan panas, Pak, tapi puanas. Benar-benar tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan untuk melihat masa depan, Pak, di Jazirah Arabiah. Dulu. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabiah, langsung negeri ini menjadi negeri petrodolar. Menjadi negeri terkaya di dunia. Dan mereka pecah menjadi beberapa pecahan negara yang terkaya di dunia. Satu, Qatar. 2, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, Arab Saudi. 6, Oman. Silakan Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari masing-masing negara pecahan Jazirah Arabia ini hari ini. Lihat Pak, mereka sedang berlomba-lomba apa tidak membangun gedung-gedung yang mewah-mewah, menciptakan kota-kota yang super canggih dan super mahal, super mewah di dunia. Lihat, yang terdekat di hati kita lah Masjidil Haram. Mekah, bagaimana yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram. Ka'bah kita bagaikan satu titik tahilalat kecil, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang hebat-hebat, tinggi-tinggi dan mewah-mewah. Pak ya, tahun ini Mekah akan dinobatkan sebagai kota termewah dan termahal di dunia. Termahal di dunia. Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, tak ada istana di bumi ini yang mampu menandingi indahnya dan besarnya megahnya Masjid An-Nabawi kita di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Masjid Nabawi yang tiang-tiang menaranya saja begitu banyak, hari ini sudah mau tenggelam Pak. Bapak kalau masuk kota Madinah sudah enggak nampak lagi, hampir-hampir Bapak tidak bisa nampak lagi Masjid Nabawinya. Kenapa? Sudah dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, megah-megah, mewah-mewah dan tinggi-tinggi. Ibu kota Riyadh, saat Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur untuk ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan sekarang lebih hebat daripada Eropa. Jeddah jangan ditanya kemajuan pembangunan hari ini di Jeddah. Ini baru Arab Saudi ya, baru Arab Saudi. Bagaimana dengan Kuwait, negara kecil sebelahnya? Wow, Masya Allah. Tidak ada satu kota pun di Eropa yang enggak minder dengan pembangunan yang ada di Kuwait hari ini. Arab Saudi lewat oleh Kuwait. Masya Allah. Tapi Kuwait telah dikalahkan oleh negara di sebelahnya, Bahrain. Kita tahu Bahrain salah satu destinasi wisata termewah, termegah dan terindah di dunia, Pak. Dengan model hotel-hotel dan bangunan-bangunnya yang luar biasa. Bahrain juga salah satu tempat pusat maksiat dunia. Hari ini, Bahrain yang begitu hebat dan canggih, angkat tangan, angkat topi, mengalah dan mengaku kalah dibandingkan dengan negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab itu ibu kotanya sebenarnya Abu Dhabi. Bapak kalau naik pesawat, mau umroh, sengajakan naik Etihad ya. Naik Etihad. Turunnya pasti di Abu Dhabi. Mesti transit di situ. Kalau perlu ambil waktu yang transitnya 24 jam. Nanti ada fasilitas kita dibuat jalan-jalan keliling Abu Dhabi, Pak. Gratis. Lihat Abu Dhabi. Saya waktu diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia kita yang ada di Uni Emirat Arab, diminta oleh masyarakat kaum muslimin di sana, 5 hari saya bawa istri saya berdakwah di Uni Emirat Arab. 5 hari. Di sela-sela itu saya diajak jalan-jalan oleh komunitas muslimin di sana, jalan-jalan keliling Abu Dhabi. Saya enggak percaya, Pak, kalau saya sedang ada di Arab. Demi Allah, saya enggak percaya. Benar enggak saya di Arab ini? Sebegitu canggihnya, sebegini hebatnya. Lalu saya akhirnya diajak jalan-jalan ke sebuah hotel bintang 7. Kita kenal selama ini hanya bintang 5. Di Abu Dhabi ada hotel bintang 7. Dan memang enggak tanggung-tanggung. Bu, Ibu kalau mau nginap di hotel bintang 7 itu, harga kamarnya yang menengah ke bawah, yang harga menengah ke bawahnya, itu malam, Pak, hanya 150 juta. Itu malam. Bisa buat rumah kita di sini. Saya masuk kayak emas semuanya. Itu hotel kayak emas semua, Pak. Ternyata ada kamar-kamar spesialnya yang menengah ke atas. Kamarnya itu di bawah laut. Dan dindingnya kaca semua. Semua pemandangan laut nampak dengan jelas. Masya Allah, entah berapa harganya di situ. Kaum muslimin, harga satu cangkir kopi saja pas saya masuk ke dalam, kami ditawarkan suami istri oleh orang hotel, mau minum kopi? Mereka kita ajak bahasa Arab, enggak mau dia, Pak. Dia mau cuma bahasa Inggris. Orang Arab udah enggan bahasa Arab. Maunya bahasa Inggris. Mereka tawarkan, mau minum kopi? Untung saya enggak suka kopi. Kata tidak. Apa kata kaum muslimin di sana yang mendampingi kami, yang menjadi dalil atau guide bagi kami? Alhamdulillah Ustaz enggak minum kopi di sini. Kenapa saya bilang? Sempat Ustaz minum, Ustaz. Tahu enggak Ustaz? Satu cangkir kopi di sini harganya 5 juta. Saya balik bertanya, kenapa? Ternyata kopi itu di bagian atasnya ditaburi emas murni yang sudah dirancang dapat larut dalam lambung. Taburi semacam serbuk, Pak, tapi emas. Ya Allah, emas diminum. Kira-kira saya, untung saya enggak minum, alhamdulillah. Untuk apa minum emas? Diminum sekarang, besok sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Dan di situ ada mesin ATM, Pak. Yang tidak ada di muka bumi kecuali adanya di Abu Dhabi. Dan tempatnya di hotel itu. Mesin ATM-nya bukan mesin ATM kayak kita-kita nih. Mesin ATM-nya emas. Dan enggak akan bisa dimasukkan dengan kartu ATM kita punya. Kartu ATM orang sana. Masukkan, mereka tekan pinnya. Yang keluar bukan duit, batangan emas. Keluar, peng, 1 kilo keluar emas. 1/2 kilo keluar emas. Insya Allah. Polisi-polisinya, Pak, keren dan keren banget di situ. Mobil kita, kelas mobil mewah itu, miliaran itu kan, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Pak, ya. Ternyata jadi mobil polisi di sana. Ya Allah, orang-orang kayanya, Bu, bodi mobilnya itu, mulai dari batangannya, sampai kepada kalengannya, semuanya emas, Masya Allah. Ini yang dikatakan Rasulullah, kemewahan yang berlebih-lebihan. Dan mereka saling berlomba-lomba. Selesai dari Abu Dhabi, saya diajak jalan-jalan menuju ke Dubai. Nah ini dia, kota favorit nomor 1 dunia. Saya diajak ke Dubai. Ternyata, mall terbesar nomor 1 di dunia adanya di Dubai. Dan di sebelah mall itu, ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Namanya Burj Khalifa. Dari bawah saya foto-foto dengan istri. Lalu tiba-tiba saya, dasar orang kampung, dibawa ke sana ya. Pak, gedungnya terbakar, saya bilang. Bukan Ustaz, bukan terbakar. Lah itu berasap, bukan asap itu Ustaz. Itu awan, katanya. Saking tingginya itu gedung, sampai awan itu kayak di pinggang gedung. Masya Allah. Tingginya gedung itu 828 meter. Apakah ini perlombaan sudah selesai? Belum. Di Jeddah, di tepi Laut Merah, dekat dengan King Abdul Aziz Airport, ya. Bapak Ibu silakan melihat ke sebelah kanan ketika akan landing dari pesawat itu ada gedung yang tinggi sekali Pak sedang dibangun. Dalam rancangannya sih 2020 ini harusnya selesai. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Gedung ini diberi nama dengan Kingdom Tower. Mau tahu berapa tingginya? Tahu berapa tingginya? Kalau yang di Dubai tadi, di Dubai itu pemegang rekor gedung tertinggi sekarang 828 meter tingginya. Yang di Jeddah ini tingginya 1,2 kilometer. Menghabiskan dana 120 triliun rupiah uang kita. Kan kerupuk Palembang itu tenggelam medannya. Sudahkah selesai perlombaan ini? Belum. Waktu saya mau pulang dari Dubai, konsulat jenderal di sana kasih saya hadiah. Berupa sebuah buku, Pak. Sejarah Arab. Buku itu Lux Edition. Mewah buku itu, Pak. Dan semuanya full color. Kecuali halaman-halaman depannya ternyata gambar Arab zaman Dweilwe. Masih hitam putih fotonya, Pak. Di situ saya lihat, saya baca ada bahasa Arabnya dan terjemahnya bahasa Inggris. Saya baca Arab tahun 1969. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang saya lihat dalam foto di situ? Seorang penggembala Arab sedang menghalau ternak mereka dengan tongkatnya. Sementara saya perhatikan baik-baik, kakinya enggak pakai terompah. Bajunya hanya rompi, Pak. Rompi saja. Tak pakai baju kaos dalam, tidak pakai baju. Betul-betul telanjang dada. Ya Allah, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Besar incat mata saya, Pak. Biji mata saya melotot. Saya kaget. Ya Allah, ini kan hadis Nabi. Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya. Ya Allah, inilah dia. Jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Dan tidak yang mau membantah di sini. Ini bukan cocokologi ya, mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan apa yang nampak. Tapi benar-benar tujuan Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman, agar kita selalu membaca apa yang nampak dan dilihat kepada hadis. Temukan persesuaiannya. Demi apa? Demi merawat dan menjaga tentang akidah bahwa kita sudah sangat dekat dengan kiamat. Agar terawat itu. Ini ada kelompok yang merasa paling sunnah di Indonesia ini. Kelompok ini alergi betul dengan ceramah akhir zaman ini. Itu ustaz-ustaz akhir zaman, itu ustaz-ustaz fitnah akhir zaman. Gitu. Mereka ini pandainya cuma mencocok-cocokkan. Mereka adalah ustaz-ustaz cocokologi. Lah kalau enggak boleh dicocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan, buat apa Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman? Dan kalau enggak boleh, ngapain juga sahabat mencocok-cocokkan Ibnu Sayyid dengan Dajjal? Dan Nabi tidak menentang itu, Nabi tidak melarang. supaya tumbuh tetap hidup dalam dada mereka tentang keyakinan akhir, zaman itu tetap hidup. Kalau memang enggak boleh, kenapa tidak ada sahabat yang membantah Ibnu Abbas ketika mereka yakin bahwa meteor yang mendekati bumi, besok dukhan dimulai. Lalu dukhan itu tanda besar kiamat. Lalu kenapa tidak ada yang membantah? Kalau enggak boleh mencocok-cocokkan. Ini orang-orang yang sok ilmiah, mencoba melemahkan semangat umat tentang meyakini kita sudah di akhir zaman. Yang kita haramkan itu jangan percaya tentang tanggal, hari, tahun, dan bulan. Kalau enggak ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Yang lainnya tanda-tanda wajib kita ketahui. Dan wajib dicocok-cocokkan. Agar kita senantiasa bersemangat meyakini kita ini sudah di akhir zaman. Oke Pak, menjelang saya pulang, Konsulat Jenderal berkata kepada saya, Ustadz, waktu itu saya di mana Uni Emirat Arab, bulan Februari ya, 2019, tahun yang lalu. Apa kata beliau, Ustadz? Bulan September nanti, di Dubai ini akan dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan gedung yang sedang dibangun di Jeddah. Ya Allah, Jeddah aja belum selesai lagi. Dubai sudah berencana membangun gedung yang lebih tinggi lagi daripada yang ada di Jeddah. Berapa tingginya kira-kira itu ya? Dan diberitakan di media Timur Tengah juga, ternyata Kuwait juga mengumumkan mendirikan gedung di atas 1 km. Inilah dia perlombaan yang dimaksud Nabi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini yang pertama. Kedua, mau saya tambah? Mau saya tambah, Bu? Tambah tentang apa? Tanda-tanda nyata kita ini sudah di akhir zaman. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqumu sah hatta yahsiral furat. Jangan Bapak Ibu memikir tak boleh berkeringat. Ini tanda-tanda virus corona ada pada Ustaz Zul. Wakil Menteri Kesehatan Iran, kan beliau menghapus keringatnya begini. Berkeringat beliau ketika sedang berpidato. Ternyata betul, dunia mengumumkan beliau terkena virus corona. Keringat begini, virus corona Ustaz Zul. Yang kedua, kata Rasulullah, La taqumusa hatta yahsiral furatu bijabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'ah 99 fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Timur Tengah itu ada 3 sungai terbesar. Pertama sungai Nil, yang kedua sungai Tigris, yang ketiga sungai Ofrat. Nah, hadis ini saya bacakan tentang sungai Ofrat, tanda kiamat, bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali kata Rasulullah, apabila sungai Ofrat sudah kering nanti di akhir zaman di negeri Irak. Dan hadis ini apa kata Nabi? La taqumus sa'ah. Ketika kiamat akan terjadi, di waktu yang sangat dekat sebelum terjadinya kiamat, kalian akan menyaksikan terlebih dahulu tanda, yaitu sungai Ofrat di Irak mengering. Mengering. Wahai Bapak Ibu, setelah itu kalian akan digemparkan dengan berita bahwa di dalam perut bumi Irak, di tempat yang dilalui oleh sungai Ofrat, ditemukan ada potensi emas yang sangat besar seperti gunung. Dan ini akan menyebabkan manusia nanti akan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Mereka akan saling berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, setiap 100 orang mati 99. Cuma satu yang hidup. Dan seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi mengatakan, saya tidak suka kalian ikut berperang memperebutkan emas itu karena tidak akan ada yang mendapatkannya. Itulah paling banyak lelaki di muka bumi akan mati nanti dalam perang perebutan gunung emas di Irak. Mari saya sampaikan berita nyata sekarang. Tolong catat kalau ada yang punya pena dan kertas, catat. Lihat nanti, buka di Google ya. Pada tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah bergengsi Amerika Serikat disebut dengan majalah New York Times. Tanggal berapa tadi? 12 Februari tahun berapa? 2013 di majalah apa? New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Coba lihat di situ, baca. Amerika merilis berita tentang perkembangan sungai Ofrat. Mereka mengatakan sungai Ofrat telah susut airnya 60%. Menurut pakar dan para ahli-ahli kami, sungai Ofrat di Irak pada tahun 2014 akan kering total. Masya Allah, ternyata benar Pak. Maret 2014, sungai Ofrat kering total, sekering-keringnya. Sampai hari ini, tidak ada lagi air yang mengalir di sungai Ofrat yang dilalui. Sungai Ofrat itu ulunya adalah Turki, lehernya adalah Suriah, dan seluruh bodinya adalah Irak, ujungnya Iran. Itu Sungai Efrat, Pak. Sekarang Sungai Efrat sudah tidak lagi mengalirkan air. Dan yang paling menakjubkan adalah apa yang dinyatakan oleh George Walker Bush atau George Bush. Masih ingat enggak Bapak Ibu dengan makhluk yang satu ini? Orang yang paling banyak menumpahkan darah manusia di muka bumi ini. Masih ingat Bapak Ibu? Di YouTube masih ada pidato beliau berapi-api di depan Gedung Putih. Apa kata George Bush? Satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Allahu Akbar. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Dan makhluk satu ini. Yang penjahat itu entah siapa, yang ngomong siapa. Yang kita tahu yang suka garap emas di mana-mana itu siapa Bapak Ibu? Amerika. Lihat Freeport kita yang garap siapa? Di mana-mana emas mereka yang garap. Lalu katanya, dari tangan-tangan para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia merasa dirinya penjahat yang bertanggung jawab kali ya. Tapi baiklah, apa yang dinyatakan oleh George Bush ini membuka fakta hadis Nabi, ditemukan gunung emas. Ini penyebab di bulan April 2014, Barack Obama tidak jadi menarik 135 ribu pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di negara teluk. Nggak jadi tarik ke Amerika. Secara finansial Amerika sudah tidak mampu membiayai mereka. Tapi demi mengamankan gunung emas yang diperkirakan menjadi rebutan dunia, maka mereka tahan dulu. Baiklah, hamba Allah kami muliakan. Ini yang kedua. Saya tambah yang ketiga. Mau tambah yang ketiga? Siapa Bapak Ibu yang tidak menyaksikan, yang tidak mendengar? Sekarang ini buka YouTube, silakan. Ada paket kan? Silakan saksikan apa yang terjadi di negeri Arab hari ini. Nabi mengajak Muaz jalan-jalan. Apa kata Rasulullah? Hey Muaz, kalau lihat lembah ini ya, kalau lihat daerah ini ya, ini daerah namanya Tabuk Bapak Ibu, Tabuk. Ini daerah, kalau sudah mulai salju turun di daerah ini, berarti ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali jaraknya, hey Muaz. Kalau daerah ini sudah bersalju, wallahi, dunia gempa. 2009, daerah Tabuk turun salju. Kita pikir itu kebetulan, hanya saat itu saja. Tapi masih bawah mata kaki ya. Kita heboh di media sosial kita, televisi juga memberitakan. Bagaimana orang Arab berhenti dari mobilnya, mereka seluncuran, mereka main-main dan kayak anak kecil dapat mainan. 2010, salju di Tabuk sudah di atas mata kaki. 2011, sudah sebetis. Dan ini menjadikan Imam Masjidil Haram, namanya Sheikh Su'ud Shuraim, menyampaikan dalam khutbahnya dengan suara yang gemetar. Beliau mengatakan, adakah tanda yang lebih terang dan nyata bagi kalian wahai umat Nabi Muhammad di seluruh dunia daripada apa yang telah Allah nampakkan sekarang di Tabuk? Tabuk telah dibungkusi salju dan Nabi telah berkata, dibacakannya hadis tadi. Wahai Bapak Ibu, sekarang Tabuk saljunya sudah di atas 1 meter. Satu mingguan yang lalu, lebih kurang, Masjidil Haram kita, Makkah juga sudah dibungkus oleh salju. Nggak kebayang sebelumnya, negeri gersang gurun Sahara yang panas bersalju 4 tahun. Ini tanda tak terbantahkan. Dan Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti akan muncul ketika negeri itu sedang bersalju. Dan salju sudah ada. Ini tiga. Ada yang bisa membantah ini? Ada yang bisa menyatakan ini tidak? Ini bukan? Demi Allah. Kalau ada yang berani membantah dan mengatakan, sungguh hatinya telah tertutup. Tapi Allah juga sudah mengatakan, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Yang mau beriman, silakan beriman. Yang tidak mau percaya, silakan ingkari. Saya hanya tukang bacakan. Saya hanya tukang menyampaikan. Mau percaya? Bagus. Alhamdulillah, imanilah. Nggak mau percaya, terserahlah. Tuan Ustaz menyampaikan ini apa? Agar kita mewarisi semangat hidupnya para sahabat. Itu tujuan saya menyampaikan ini. Semangat hidup para sahabat itu apa? Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Anti maksiat, menjauhi tempat-tempat maksiat, benci dengan maksiat, dan berjuang total dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Demi tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan saya menyampaikan kajian terakhir zaman. Supaya semangat hidup kita ini beda, Pak, dari sebelumnya. Pak Ibu. Saya terlalu sering mengalami dalam agenda ceramah saya di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Ketika saya menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman ini, banyak kejadian yang aneh. Kadang-kadang ini, kadang listriknya mati dan segala macamnya. Ya, itu adalah tanda, di antara tanda-tanda bahwa ada pihak-pihak yang menginginkan ceramah ini terjadi. Setan bangsa jin bekerja. Nah, ini dampaknya dahsyat bagi orang yang mendengar, Pak. Tumbuh iman, menyala semangat untuk menjadi mukmin yang hakkan, muslim yang kaf. Malam tadi istri saya berpesan, udah katanya, saya bawa Izzah, janganlah udah ceramah waktunya sebentar, lamakanlah dah dulu katanya. Jadi ceramah saya biasanya bu, akhir zaman ini antara 2 sampai 3 jam. Bahkan kalau saya pernah diundang di Az-Zikra, Sentul, waktu itu almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham masih hidup. Diundang dari jam 9 sampai zuhur. Tahu-tahu yang hadir puluhan ribu. Yang hadir jamaahnya puluhan ribu. Di dalam penuh, di lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, di luar penuh. Kau udah mau azan zuhur, apa kata jamaah? Ustaz lanjut, tambah ustaz, tambah. Menggaung tuh, tambah ustaz lanjut. Padahal jadwalnya cuma sampai zuhur. Kemudian saya lihat kepada guru kita Ustaz Arifin Ilham almarhum gimana? Beliau mengatakan, bila kakanda bersedia, tambahlah nanti zuhur, walaupun hanya sebentar. Oke. Saya lanjutkan zuhur, jebol Pak sampai asar. Jamaah enggak mau yang berkutik, enggak mau mereka beranjak, meninggalkan tempat, panas pun di luar mereka tangga, mereka tahan. Masya Allah. Menjelang asar, teriakan berlanjut lagi macam tadi, lanjut Ustaz, lanjut. Sementara tiket pesawat saya jam 5:30. Saya katakan Bapak Ibu, saya enggak bisa lanjut. Nanti saya terlambat pesawatnya. Dan akhirnya, betul Pak, terlambat pesawat saya. Maksudnya saya ketinggalan pesawat. Pasal saya nginap di Jakarta. Jadi kajian ini enggak bisa sebentar memang. Kajian ini bisa sebentar. Idealnya kajian ini 2 hari seminar. Jam 8 start, jam 5 nanti sore selesai. Besok lanjutkan lagi, jam 8, jam 5 sore selesai. Baru 80%. Ini paling-paling hanya sejam 2 jam. Paling-paling saya baru pengantar ini ya. Baru pengantar, kita belum sampai kepada memanfaatkan papan tulis. Ini papan tulis harusnya penuh dengan tulisan ini. Baik, kita lanjut. Berapa contoh baru tadi? Sudah cukup itu? Cukup ajalah. Baik, 3. Dan ibu mengatakan belum. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, mungkin ada yang berkata, Ustaz, saya ada dengar hadis Nabi seperti ini Ustaz. Betul enggak ya? Bahwa kata Rasulullah, selagi di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah. Dan dia beriman kepada Allah. Dia bisa melafazkan kalimat Allah. Allah masih mau menunda kiamat 40 tahun lagi. Betul enggak itu Ustaz? Saya jawab, oh kalau itu memang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada mengatakan demikian dan hadisnya kuat. Lah kalau begitu Pak Ustaz, lama lagi kiamat. Kenapa begitu? Kita jumlah kita sekarang wahai Pak Ustaz 1,7 miliar, hampir mendekati 1,8 miliar Pak Ustaz. Padahal dalam hadis tadi, satu saja masih tersisa di bumi ini yang masih kenal dengan Allah, yang masih ada iman dengan Allah. Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi, dan kita hampir 1,8 miliar Pak Ustaz, lama lagi kiamat. Itu kata beliau. Saya jawab kepadanya, Bu, dengerin semua ya kaum muslimin, itu hadis memang Rasulullah yang menyampaikan demikian. Tetapi kata Rasulullah, menjelang kehancuran alam semesta, kiamat besar, akan terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Ya. 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini, harazatun manzumatun fisil. Seperti 10 butir-butir marjan. Yang di bagian bawah butir ini ada lubang dan tembus sampai ke atas. Dan di lubang itu dapat dimasukkan seutas tali. Maka butiran yang kedua juga ada lubang di tengahnya tersambung oleh tali. Yang ketiga, keempat, seterusnya begitu. Mirip seperti butiran-butiran tasbih yang ada tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah dikasih simpul sehingga tertahanlah seluruh butiran itu. Butiran pertama, kedua, ketiga tertahan oleh simpul ini. Lalu kata Rasulullah, ayyuqta'u silketika, simpul tadi dipotong, digunting, diputuskan, apa yang terjadi Bu? Jatuh keluar enggak butiran yang pertama? Jatuh keluar ya. Bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul, pakai lama atau cepat? Langsung atau tertahan dulu? Langsung. Yang ketiga bagaimana? Lebih cepat lagi dari yang tadi. Zep, zep, zep, zep, zep, zep, zep, zep, zep, ya. 10 keluar seluruhnya. Kalau yang satu sudah terjadi, yang kedua sangat dekat jaraknya terjadi. Yang ketiga lebih dekat lagi daripada yang kedua tadi. Dan begitulah seterusnya. Nah, Rasul mengatakan 10 tanda besar kiamat ini, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman, diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ketujuh saja. Ya. Tanda besar kiamat yang pertama, yaitu bumi gelap gulita. Selama 40 hari 40 malam tidak ada cahaya matahari yang masuk ke bumi. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Lamanya 40 hari. Peristiwa ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dengan sebutan Dukhan. Dukhan ini adalah kabut debu yang teramat sangat tebal menutupi atmosfer bumi kita ini bersatu dengan asap yang sangat tebal. Coba lihat di Jambi tahun yang lalu kebakaran hutan. Jam 11 pagi, asap di Jambi sudah seperti membuat tengah malam kan? Itu baru asap. Bagaimana dengan bersatu dengan kabut debu dari partikel-partikel bumi yang naik ke permukaan? Bersatu. Kata Nabi, saking tebalnya, kamu dekatkan telapak tangan kamu ke wajah seperti ini. Lam yakad ya roha. Tak mampu melihat apa-apa, saking tebalnya Pak. Bapak hidupkan senter, senter itu paling-paling hanya 30 atau 40 senti saja, udah hilang Pak. Udah enggak sanggup menembus saking tebalnya partikel-partikel debu dan asap. Ini disebut dengan dukhan. Kenapa dukhan terjadi? Nah, ibarat tadi, simpul tadi yang menjadi kuncinya. Kalau ini digunting, keluarlah butiran. Butiran pertama itulah dukhan. Ini butiran pertama. Paham? Oke. Okay. Bapak Ibu, penyebab simpul itu apa? Simpul itu kata Ibnu Abbas adalah bumi dihantam oleh hantaman meteor dari ruang angkasa. Makanya ketika terjadi meteor mendekat bumi, apa kata Ibnu Abbas kepada murid-muridnya besok pagi? Semalaman saya tidak bisa tidur. Murid-muridnya bertanya, kenapa guru? Karena sahabat-sahabat kami berkata bahwa mereka sudah menyaksikan meteor melesat menuju bumi. Berarti besok dukhan sudah dimulai. Coba lihat Ibnu Abbas mengaitkan antara meteor dengan dukhan. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, ya, meteor baru menghantam bumi di akhir zaman. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin, wa mata dhaka ya Rasulullah? Qal, idha zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Nanti akan terjadi hantaman meteor menghantam bumi. Akan terjadi banyak kota-kota dan negeri-negeri yang tenggelam. Laut dan tsunami menenggelamkan kota-kota tepian pantai. Dan akan banyak terjadi perubahan bentuk. Qalu, orang-orang bertanya, wa matadzak ya Rasulullah, alangkah ngerinya. Kapan itu kejadiannya ya Rasulullah? Nabi menjawab, satu, idza zaharatil qainat. Ini yang pertama. Kalau negeri yang menguasai Mekah, Madinah ini nanti pada masa itu. Di Arab Saudi sekarang ya. Arab Saudi sekarang. Dulu kan belum ada Arab Saudi. Dulu masih Jazirah Arabiah. Tapi penguasa Mekah, Madinah, apabila pemerintah di sana. Idza zaharatil qainat. Bila pada masa itu penyanyi-penyanyi wanita, penari-penari sudah didatangkan masuk ke dalam negeri itu. Sekarang sudah apa belum? Sudah. Wal mazif, apabila alat-alat musik, apabila musik sudah digelar di mana-mana oleh penguasa Mekah Madinah, sudah apa belum? Bahkan K-pop pun diundang, penyanyi-penyanyi India juga diundang, penyanyi-penyanyi dunia diundang, dibuat konser-konser musik di setiap acara-acara besar di kota-kota besar di Arab Saudi sekarang. Sejak 2016 sampai sekarang, Arab Saudi sudah berubah menjadi negara liberal, padahal dulunya adalah kerajaan yang berbasiskan syariah, betul? Sekarang sudah menjadi liberal. Wasyuribatul khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di mana-mana. Dan hari ini kita menyaksikan, kalau untuk Indonesia sudah lama, tapi untuk kelas Arab Saudi sudah enggak malu-malu. Tos-tosan anak-anaknya, ya, para pangeran-pangeran, orang-orang besar-besar di sana, tos-tosan di depan publik, di depan televisi. Ini khamar nih Pak, minuman memabukkan kelasnya mahal-mahal. Tos! Anak-anak muda sekarang sudah biasa mengkonsumsi barang-barang memabukkan, barang-barang haram. Wasyuribatul khumur. Kalau yang tiga ini sudah terjadi, kata Rasulullah, hantaman meteor akan terjadi pada waktu itu. Disinilah kita tak tahu kapannya hantaman meteor itu. Tapi tanda-tandanya perlu kita kaji. Ya. Makanya ketika saya bacakan hadis-hadis tentang akhir zaman, Bapak Ibu takkan bosan mendengarkannya. Kalaulah kita mulai dari jam 7, sampai jam 5 pun saya ajak duduk, Bapak akan sabar duduk di sini. Benar, saya tak uji ini di mana-mana. Yang terjadi, besok kita lanjut ya. Bukannya lebih sedikit yang datang, lebih banyak dari kemarin. Karena setiap yang pulang, ngasih kabar, rugi kamu tak datang. Ayo, masih ada setengah lagi pengajiannya. Pada datang, Pak. Di mana? Di Melbourne, ketika saya ada kajian di sebuah gedung yang mewah di Melbourne, di Australia. Penuh seatnya. Saya katakan, sanggup kita sampai sore? Mereka bilang, sanggup. Setelah itu, besok kita lanjutkan. Mereka sewa lagi gedung itu satu hari lagi. Ya, ternyata yang hadir Pak membludak sampai keluar. Masing-masing mengabarkan pada keluarganya harus datang. Jangan sampai tidak, karena hari kedua adalah bagaimana kita melindungi diri, melindungi keluarga, menyelamatkan iman di akhir zaman. Persiapan apa harus kita lakukan? No, hari kedua malah puncaknya. Ya. Baik, dan pengajian kita ini harusnya ke situ puncaknya. Bagaimana cara menyelamatkan diri di akhir zaman? Apa persiapan kita? Apa perlindungan kita? Apa amalan kita? Kan itu puncaknya. Dan itu enggak ada waktu sekarang, enggak sempat. Ya, memang kayak gitu, enggak sempat. Oh, ini 2 hari baru sampai. Dan ini baru mukaddimah, ini pengantar. Oke. Jadi meteor udah dekat apa lama lagi? Ada tanda-tandanya? Kapan waktu dan tanggalnya? Tahu? Itu yang bagus. Hanya Allah yang tahu. Tapi tanda-tandanya sudah ada belum? Sudah. Ini harus kita yakini. Baik. Setelah dukhon. Yang kedua. Jarak antara dukhon dengan tanda besar kiamat yang kedua ini lama atau sebentar? Jangan pikir pakai ribuan tahun ya. Bahkan ratusan tahun juga tidak. Puluhan tahun juga tidak. Paling jaraknya hanya 2 tahunan. Terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang munculnya manusia yang paling celaka ini. Manusia yang paling terlaknat ini, di mana dia akan mengumumkan dirinya adalah Tuhan, dan 2/3 manusia yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, akan menyembahnya. Dan lelaki tersebut dari keturunan Nabi Adam namanya adalah Dajjal. Bagaimana tidak hebat makhluk satu ini, Bapak Ibu? Seluruh setan satu muka bumi menjadi bala tentaranya. Seluruh setan. Setan daratan, setan tanah, setan angin, setan laut, setan air. Seluruhnya bersatu menjadi bala tentara Dajjal. Apapun yang disuruh oleh Dajjal, mereka kerjakan semua. Kita tahu, Pak. Kalau ada 10, 20, 30, 100 setan saja sudah berkhidmat melayani kita, kita sudah sakti mandraguna menurut orang-orang awam. Betul tidak? Bagaimana ini? Ini seluruh setan satu bumi menjadi pelayannya. Wahai Bapak Ibu, Dajjal ini tanda-tanda dia telah lepas. Sebelum dia muncul ke tengah-tengah kehidupan kita, sudah tonton di Palestina hari ini. Ini kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan tanggal 17 Maret. Sok saya bawa istri dan rombongan pergi ke Palestina, insyaAllah. Kami Isra Mi'rajnya di Palestina. Kalau tidak ada halangan ya. Ini masalahnya sekarang Indonesia termasuk negara yang diberi peringatan. Indonesia, Jepang, Hong Kong, Singapura, Thailand, Filipina, Taiwan termasuk negara-negara yang tidak diperkenankan terbang kemana-mana. Kenapa? Indonesia sampai hari ini belum memberikan laporan adanya kasus terinfeksi oleh novel corona baru ini. Padahal WHO mengatakan mustahil Indonesia belum ada. Ini menandakan Indonesia belum becus dan belum punya alat. Dengan karena itu, maka Arab Saudi kemarin melarang orang-orang Indonesia tak boleh terbang ke umrah. Ya kan? Yang udah nyampe, dah aja Pak, suruh pulang balik. Inilah kekhawatiran kita itu terjadi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut ya. Nah, di Palestina, kata Rasulullah, tanda Dajjal dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila 3 tanda alam ini sudah terjadi di Palestina. Yang pertama, Danau Tiberias menyusut. Dan Danau Tiberias sejak 2003 sampai sekarang terus menyusut airnya. Sudah lebih daripada 35%. Yang kedua, apabila mata air Zugar yang tak jauh dari Danau Tiberias sudah tidak berair lagi. Padahal penduduknya mengandalkan air itu untuk makan minum, bercocok tanam. Sejak hampir 3 tahun ini, mata air Zugar di Palestina sudah tidak mengeluarkan air, waktu titik satu tetes pun tak keluar lagi mata air. Hadis ini sahih ya, riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Ini para alim ulama mesti mendengar kisah hadis ini. Tanda yang ketiga adalah kebun kurma di Baisan. Baisan ini masih milik Palestina, Pak, yang sekarang sudah dijajah oleh Israel dan daerahnya berdekatan dengan Yordania. Kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah. Silakan Bapak saksikan dari dekat. Idul Adha kemarin saya dengan 96 orang jamaah, Pak, sholat kami Idul Adha-nya di Palestina. Dan kami berkunjung ke tempat ini. Maka dengan ini saya dengan lantang mengatakan, demi Allah, manusia yang paling kita khawatirkan dan seluruh Nabi dan Rasul khawatir kemunculannya, hari ini telah lepas ikatan-ikatannya. Sebab tanda-tanda alamnya sudah terjadi. Banyak tanda-tanda yang lain. Kalaulah kita ada waktu, kita cerita tentang Dajjal ini. Sayangnya waktu enggak ada. Kan lumayan lah, saya sebutkan sedikit kan lumayan. Oh ya, nanti tolong beli paket. Buka YouTube. Judul ceramah saya adalah Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Apa judulnya? Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih. Tentang Dajjal saja, di sana saya menceramahkan 2,5 jam. Kalau Bapak Ibu ingin tahu semua dalil-dalilnya, agar jangan dikatakan saya mendongeng, ada hadisnya sahih, Pak. Tentang Dajjal mutawatir ini. Berita-beritanya mutawatir. Mutawatir itu apa? Kekuatan riwayatnya setara dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah, Dajjal ini ternyata setelah mengelilingi seluruh dunia, tidak ada satu kota pun di muka bumi yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan masuk ke seluruh kota-kota di muka bumi. Dan banyak penduduk di muka bumi saat itu yang percaya Dajjal adalah Tuhan. Dan mereka menyembah Dajjal. Rasul berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal dari kalangan umatku nanti adalah orang-orang munafik dan kaum wanita. Bu, ibu wanita, bu? Semoga bukan ibu orangnya. Ya Rab, amin. Makanya ibu wajib tahu tentang Dajjal, bu. Karena makhluk ini kita tak tahu bulan berapa, tahun berapa dia muncul. Yang jelas tanda-tandanya bahwa dia telah dilepaskan. Rasulullah mengatakan, jarak antara dia dilepaskan dan dia muncul ke tengah manusia adalah 40, kata Nabi. Nabi tidak menguraikan. 40-nya 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Nabi tidak merinci. Tetapi 40. Baik hamba-hamba Allah, setelah itu Dajjal akan berakhir dengan tanda besar kiamat yang ketiga. Jarak antara Dajjal dengan tanda besar kiamat yang ketiga hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Maka terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga. Satu-satunya yang mampu menghentikan dan mengakhiri Dajjal adalah Allah turunkan simpanan yang Allah simpan di langit dunia. Dan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan beliau. Aku telah berjumpa dengan saudaraku Isa, kata Rasulullah. Inilah dia tanda besar kiamat yang ke. Misi terbesar Nabi Isa nanti di akhir zaman adalah Allah turunkan kembali untuk menghabisi Dajjal. Dajjal dihabisi dan dibunuh oleh Nabi Isa. Pernah Umar bin Khattab saking yakinnya Ibnu Saud Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Di depan Rasulullah, Umar bin Khattab menghunus pedangnya. Sementara Ibnu Sayyad sedang ada di kebun kurma. Mengintip, bu, dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain. Dia bisa berkelebat dengan sangat cepat. Mirip kayak film Tom and Jerry. Sebentar ada di pohon ini, sebentar ada di pohon ini. Kata Rasul, Dajjal itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan Ibnu Sayyad punya kecepatan itu. Makanya banyak sahabat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dihunus pedang oleh Umar. Ya Rasulullah, beri saya izin. Mau ngapain kamu, kata Rasul? Itulah Dajjal, ya Rasul. Saya akan habisi dia dengan pedang saya ini. Kata Rasul, hai Umar. Jika dia itu benar-benar Dajjal, kamu ini bukan apa-apanya bagi dia. Kamu ini bukan apa-apanya. Dia bukan lawan kamu, Umar. Umar itu tahu enggak, Bapak? Tinggi, besar, sigap, cepat, dan pintarnya luar biasa. Orang, Pak, kalau sejazir Arab, ada pertandingan, kalau sekarang kan MMA namanya ya, pertandingan MMA. Kalau dengar lawannya Umar bin Khattab, langsung ngecing di celana lawannya itu. Diyakini tak akan menang, Pak, melawan Umar. Lah, Umar bin Khattab itu tinggi, besar, kokoh, kekar, dan cepat, sigap, pintar lagi. Lengkap pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau naik ke atas sebuah kuda perang, dan kuda itu kuda dewasa ya, bukan kuda poni. Kuda dewasa, Umar naik ke atas punggung kuda dewasa yang sudah besar. Lalu apa kata para sahabat? Seandainya Umar tidak meletakkan kakinya di atas tirap, tempat meletakkan kaki itu, seandainya enggak diletakkan, dibiarkan saja bergelantung, kuda jalan, dua ujung kaki Umar ini dua garis di tanah. Saking tinggi besarnya Umar itu. Jarang kan orang tinggi, besar, sigap, cepat, dan kuat. Ya, cerdas lagi. Rasul berkata, kalau itulah Dajjal, kamu bukan apa-apanya bagi Dajjal. Kamu gak akan sanggup melawan dia. Tak ada yang bisa melawan Dajjal. Dan kalau dia bukan Dajjal, Rasulullah, apa gunanya bagi kamu membunuh orang sembarangan? Pak Nabi, Pak. Nabi merawat keyakinan akhir zaman ini tetap tumbuh dalam dada para sahabat. Kalau Nabi mau, kan bisa saja begini. Umar, ente mah terlalu semangat orangnya. Itu bukan Dajjal. Dajjal nanti di akhir zaman, hai Umar. Kalau Nabi mau ngomong gitu kan bisa aja, Pak. Tapi Nabi jawabannya dibuat gantung supaya dada di dalam dada ini masih yakin enggak ini akhir zaman. Sengaja Nabi membiarkan keyakinan itu tetap terawat. Apa kata Nabi tadi? Kalau dia Dajjal, kamu bukan lawannya. Kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh orang sembarang, apa guna bagi kamu? Kan begitu kan bahasa Nabi. Sampai mati Umar bin Khattab setelah Rasulullah meninggal, lalu diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, Umar yang menjadi Amirul Mukminin. Sampai meninggalnya Umar, sebelum Beliau menghembuskan nafas terakhir. Umar masih bersumpah, demi Allah, saya yakin betul ibnu saya itulah Dajjal. Coba lihat, keyakinan ini masih terjaga. Baik hamba-hamba Allah, ternyata Dajjal yang bisa mengakhirnya hanyalah Nabi Isa. Nabi Isa nanti akan menghancurkan seluruh salib yang ada di muka bumi. Dan orang-orang Kristen satu bumi ini akan bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha. Masya Allah. Kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Hitungannya hanya beberapa bulan ini. Dari Nabi Isa membunuh Dajjal, beberapa bulan kemudian akan muncullah tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ayat 96 sampai ayat 100. Ini adalah bangsa yang terjahat yang pernah Allah ciptakan dari kalangan manusia di bumi ini. Mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Ya'jud dan Ma'jud. Apa kata Rasulullah? Hidung mereka pesek-pesek, mata mereka sipit-sipit, mereka brutal-brutal dan jahat, tak punya hati, tak punya perasaan. Jumlah mereka ketika nanti lepas, dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah mereka, Ya'jud dan Ma'jud. Cuma satu kalian. Mana ada yang sanggup melawan? Walaupun kita punya kemampuan Jackie Chan, punya kemampuan Jet Li, punya kemampuan Sammo Hung dan lain-lainnya, melawan Ya'jud dan Ma'jud ini semuanya akan hancur. Ya'jud dan Ma'jud singkatnya, dibinasakan oleh Allah berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Maka binasalah Ya'jud Ma'jud. Masuklah tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkatkan dengan MTB. Dan ini hanya terjadi satu hari saja ya, satu kali saja, bukan selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Matahari yang menyinari kamu saat ini nanti akan dipanggil oleh Allah SWT dan dia meninggalkan posisinya. Lalu matahari sujud di bawah arasy kepada Allah. Kemudian Allah, kamu di dunia merasakan malam yang panjang seperti 3 malam berturut-turut. Lalu Allah perintahkan matahari, kembalilah kamu ke tempat kamu semula dan terbitlah kamu dari tempat biasanya kamu tenggelam. Maka ketika matahari terbit, saat itu orang berlomba-lomba ingin taubat, yang masih menunda taubat. Berlomba-lomba ingin bersyahadat, yang masih mau menunda untuk masuk Islam. Tapi Allah sudah tutup seluruh amal soleh, tidak lagi diterima. Allah sudah tutup seluruh pintu taubat. Masih ingat enggak hadisnya? Selama matahari belum terbit dari barat atau nyawa belum sampai tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Masih ingat kan? Jadi setelah matahari terbit dari barat, enggak terbuka lagi. Ditutup pintu taubat selama-lamanya. Tetapi setelah matahari sampai di pertengahan, di atas kepala kita, Pak, dia kembali bergerak menuju ke barat dan tenggelam seperti biasa di barat. Kemudian besoknya dia terbit dari tempat sebelah timur. Seperti biasa. Maka kata Nabi, setelah itu barulah di waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang keenam. Apa tanda besar kiamat yang keenam? Ini ada di dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat 82. Yaitu dari dalam perut bumi. Awas, ini bukan dongengan. Tapi ini dalam Al-Quran. Surat apa tadi? An-Naml ayat berapa? Allah menyebutkan muncul binatang raksasa berkaki banyak, bertangan banyak dari perut bumi. Dia akan muncul di 3 tempat yang berbeda-beda di bumi ini. Binatang ini ramah dan bisa berbicara dengan manusia. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Manusia dengan cepat ditangkap-tangkapi oleh binatang ini dan diberi tanda langsung. Apabila dia menangkap orang beriman, maka cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke wajahnya. Wajah ini langsung bercahaya putih bersih. Apabila dia menangkap orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepalanya. Tok, menghitamlah wajah orang ini. Setelah itu orang ini dilepaskan kembali dan binatang meneruskan menangkap-nangkapi manusia dan beri tanda. Dan binatang ini terakhir munculnya yang ketiga, kata Rasulullah, dari dalam perut bumi Mekah. Ya, dan juga manusia di sana diberi tanda, lalu dia masuk kembali. Setelah itu, manusia di bumi sudah bisa membedakan diri mereka masing-masing. Kalau ketemu yang wajahnya hitam, hai kafir, minumlah ini. Apa kata orang kafir? Terima kasih, wahai orang mukmin, saya tak butuh minum. Jadi orang panggilan saat itu mukmin dan kafir aja, bukan non muslim. Ya kafir, wahai mukmin. Begitu panggilan nanti ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Setelah itu barulah tanda besar kiamat yang ketujuh. Ini tadi hadis yang saya bacakan, kamu hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan tanda besar kiamat sampai yang ketujuh saja. Apa tanda besar kiamat yang ketujuh? Tanda besar kiamat yang ketujuh adalah peristiwa berhembusnya angin lembut dari negeri timur. Angin lembut ini sejuk, berbau wangi kesturi. Ini bukan sembarang angin ternyata. Memang dia angin lembut, sejuk dan wangi kesturi. Angin ini kata Rasulullah SAW bersumber dari timur, di hadis yang lain dari Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja di bumi ini ada orang Islam yang dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku. Orang itu ada di pulau, ada di gunung, ada di gua, ada di gurun Sahara. Di mana saja ada orang Islam yang ada iman di dadanya, maka angin lembut yang sejuk dan mematikan ini, ternyata ini anginnya angin kematian ya. Angin ke... Ketika angin ini sampai kepada orang yang Islam yang ada iman di dadanya, tersentuh dia oleh angin itu, terhirup olehnya angin itu, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, seluruh orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Sejak saat itu, saya mengistilahkan ini dengan istilah saya, finish. Tak ada lagi orang Islam yang beriman. Nah, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan 10, hanya akan disaksikan oleh orang-orang yang tak kenal Allah sama sekali di muka bumi ini. Satu atau dua generasi setelah itu, kata Rasulullah SAW, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Satu atau dua generasi. Kaum muslimin, oke. Okay. Berarti kita semua serentak meninggal enggak? Nah, hadis tadi terjawab tidak? Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Nabi mengatakan satu atau dua generasi. Satu generasi dalam hitungan ilmu sosial, satu generasi dalam hitungan ilmu sosial adalah 25 tahun. Sejak kita lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, rata-rata usia 25 tahun menikah tidak? Ini rata-rata nih. Kemudian, lahir anak. Nah, anak itu dianggap sudah generasi kedua. Generasi berikutnya, ya kan? Satu atau dua generasi. Kalau 25 tahun satu generasi, berarti 50 tahun dua generasi. Nabi mengatakan Allah tunda lagi 40 tahun lagi. Nyambung tidak? Nyambung banget. Maka berarti kita akan meninggal serentak nanti. Yang meninggal ini siapa? Orang-orang yang lulus dengan ujian terakhir dari Allah, yaitu Dajjal. Karena akan banyak umat Islam yang gagal. Ketika Dajjal keluar, Dajjal membawa gunungan makanan, Bu. Sementara orang sedang kelaparan di muka bumi. Dajjal hanya akan berikan makanan kepada orang yang mau beriman kepadanya. Dajjal akan mendemonstrasikan kemampuan yang tidak ada satu teknologi pun bisa buat. Dan tidak ada orang-orang pintar, orang hebat manapun bisa buat. Dajjal bisa lakukan itu. Langit bisa didatangkan awan, bumi yang tandus dan mati bisa disuburkan, hewan ternak bisa hidup kembali, bahkan orang-orang mati di kuburan dia hidupkan, dan dia mengaku dirinya Tuhan, sembahlah saya. Banyak manusia akan menyembah. Jadi siapapun yang menyembah Dajjal, dia tak akan pernah beriman lagi kepada Allah sampai dia mati. Dan dia akan kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Ingat, 2/3 manusia nanti akan menyembah Dajjal. Wahai Bapak Ibu, finish, berakhir sudah. Terjawab tidak masalah yang tadi? Orang berkata, lama lagi kiamat. Terjawab tidak? Yaitu dengan kematian saran. Nah, jangan Bapak Ibu bertanya ya, Ustaz, kalau kita nanti serentak mati Ustaz, lalu siapa yang memandikan kita, mengapani kita, menyolatkan kita? Udahlah, enggak usah diurus lagi lah tuh. Udah mati-mati aja. Mau diapakan kita oleh orang yang hidup terserah, mau digoreng, mau disup, mau dicampakkan ke laut, mau dimana terserah. Yang penting kita sudah bersenang-senang di taman surga sambil menunggu kiamat. Tenang tidak? Alhamdulillah. Inilah ternyata kita semua takkan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Bob. Tuh kan? Lanjut. Oke. Okay. Ya, begini ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, panitia membuat pesan kepada saya, Ustadz, kami mengadakan donasi untuk acara ini, baru terkumpul 2 juta, bantu untuk menggerakkan donasi Ustadz. Mau Bapak Ibu tambah lagi bulan infaknya, mau? Kalau enggak saya lanjut nih. Ya, sekarang lanjutkan, kumpulkan lagi infaknya. Tetapi ingat, setelah kita mengkaji ini, harusnya infak yang keluarkan beda dari yang tadi. Kalau tadi kelas infaknya baru sebatang rokok, kalau tadi kelas infaknya baru sekelas satu kali pikiran motor dan mobil, maka harusnya beda dong setelah ini. Setelah mendengarkan kajian ini, silakan saya persilakan untuk panitia gerak kembali. Mana dia yang bergerak? Panjangan dari belakang, kalau di belakang orang enggak siap. Ya, dari depan. Yang ibu-ibu tadi udah di jalan, Ibu. Udah. Biasanya ibu-ibu ini lebih ganas kalau berinfak daripada bapak-bapak, Bu. Nanti terakhir penutup, sebelum kita berdoa dan angkat tangan, baru saya juga akan menggalang donasi untuk pembangunan masjid di pesantren kami. Masjidnya juga sudah melimpah ruah manusianya, Pak. Udah enggak muat lagi. Udah sampai ke tanah-tanah orang melaksanakan sholat, mendengarkan pengajian. Jadi sekarang kita bantu panitia dan IO kita yang melaksanakan acara ini, biar tercover biaya mengadakan acara, mengangkat agenda-agenda dan event yang indah dan mulia ini. kita coveri dulu ini dan maksimalkan infak kita, ya. Oke, kan dananya Bapak Ibu. Kalau sudah ada finish, biasanya ada pasangannya apa? Star. Kalau ada finish, pasti harus ada pasangannya. Ada star. Starnya di sini. Ya, sambil kotak infaknya terus berjalan, bersungguh-sungguhlah dalam membantu diri kita sendiri. Membantu agama Allah tidaklah membuat Allah kaya. Tidaklah membuat Allah menjadi mewah dan beruntung. Tetapi membantu diri kita sendiri. Ya, ini ketika acara seperti ini bisa digelar, berarti ada bensin yang bergerak, yang dibakar. Dan bensin itu adalah melalui kantong-kantong kita sendiri. Ya, silakan. Oke, sambil berjalan kita perhatikan papan tulis. Saya dapat kabar jadwal berikutnya adalah setelah zuhur. Di daerah mana itu? Mana panitia? Di mana? Kampung Lalubis. Abdullah Lubis. Jauh dari sini. Wow, tuh berapa jam? Satu jam? Satu setengah? Berarti harus selesai sekarang nih. Soalnya sudah zuhur acara di sana. Saya pikir di sini jam 9 tadi mulainya. Ternyata kita mulai jam 10 lewat. Baik, selesaikan sebatas yang mampu ya. Kalau ada finish, finish ini finish apa maksudnya Bapak Ibu? Finish ini finish apa maksudnya? Habisnya orang Islam di muka bumi, itu yang finish. Habisnya umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi, itu yang dimaksud dengan finish. Bukan kiamat loh ya. Bukan kiamat, finish seperti kiamat. Bukan. Karena ada tanda besar kiamat 8, 9, 10 yang kita tidak akan menyaksikannya. Nah, startnya kapan? Startnya adalah, saya buat sini, ketika Muhammad bin Abdullah di usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Start. Start. Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sejak saya Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, sampai nanti serentak kalian semua Allah wafatkan, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Ya, fase yang pertama. Fase pertama adalah fase nubuah. Yang memimpin umat Islam pada fase ini langsung beliau, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fase ini berlangsung selama 23 tahun kata Nabi. Fase pertama selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad. Setelah itu kalian masuk pada fase kedua. Fase kedua, fase di mana umat Islam setelah Nabi Muhammad disebut dengan fase khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Umat Islam dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi yang menegakkan sistem khilafah dengan cara kenabian. Nabi bersabda lamanya 30 tahun. Selesai fase kedua, masuklah fase ketiga. Ini yang paling panjang Bapak Ibu. Fase ketiga ini paling lama. Fase ketiga yaitu lamanya 1227 tahun. Fase ketiga ini umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Sekarang seluruh ahli sejarah sepakat mengatakan fase ketiga dah selesai. Dah tutup. Kapan? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, fase ketiga telah selesai. Sekarang kita ada di fase keempat. Inilah fase terberat Bapak Ibu. Fase keempat ini fase terberat. Kenapa fase ini fase yang terberat? Karena fase ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam menguasai dunia. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Masya Allah. Fase kelima nanti, ini fase kelima, Islam akan menguasai seluruh dunia. Ya, ini fase kelima. Tegak kembali sistem khilafah ala kenabian, dengan cara kenabian. Nah ini fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Yang kelima ini, Islam akan memimpin 100% seluruh dunia ini. Allahu Akbar. Fase kelima nanti, Islam memimpin seluruh dunia. Di fase keempat, ini fase terberat. Fase kita sekarang. Di fase ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Yang ada adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memimpin di negeri Muslim memimpin dengan kediktatoran. Ciri khas mereka adalah mereka benci dengan Islam dan menzalimi kaum Muslimin. Terasa apa tidak? Lihat yang terjadi hari ini di India. Terasa apa tidak? Lihat yang terjadi hari ini di Rohingya. Terasa apa tidak? lihat yang terjadi di Uyghur, Xinjiang, Cina sana. Terasa apa tidak? Di berbagai belahan dunia Islam betul-betul diperangi dan kaum musliminnya dizalimi dan disakiti. Betul? Zaman kita. Dan kata Rasulullah, beratnya ujian yang kamu rasakan pada fase keempat ini terus naik. Bukan lebih baik daripada sebelumnya. Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Bersabarlah kamu. Kamu nanti pada masa itu akan menemukan suatu zaman. Ini dia zaman keempat. Fase keempat. Orang yang hidup pada masa itu sebelumnya. Sebelumnya. Hari yang telah dilaluinya terasa lebih ringan daripada hari yang sedang dihadapinya. Artinya apa? Hari yang sedang dijalani lebih berat daripada yang telah dilalui. Dan yang akan dihadapi ke depan lebih berat lagi daripada yang telah di yang sekarang sedang dihadapi. Coba saja dibandingkan panas dan kebakaran 2018 dibandingkan dengan panas dan kebakaran 2019 lebih berat yang mana? Lebih berat 2019 ya, lebih berat 2019. Dibandingkan 10 tahun yang lalu lebih berat yang mana? Lebih ringan 10 tahun yang lalu, lebih berat yang kemarin ini. Dan 2020 ini lihatlah akan lebih berat lagi kemarau 2020 ini daripada yang kemarin. Kebakaran dahsyatnya juga. Coba lihat bencana yang menimpa manusia 2018 bandingkan dengan 2019 dan sekarang 2019 bandingkan dengan 2020. Awal tahun saja Jakarta tenggelam sampai sekarang, betul tidak? Dan dunia sedang dipanikkan dan digoncangkan dengan virus corona yang sudah memasuki 37 negara. Dan angka kematian sekarang ini, wahai kaum muslimin, banyak yang disembunyikan. Tetapi banyak lembaga konservatif di China yang mengatakan sudah jutaan yang mati. Walaupun diberitakan baru 2000 sekian. Nah kaum muslimin, negara Iran yang paling parah sekarang ini setelah China. Menyusul Korea Selatan yang belum bisa dihentikan. Jepang sekelas itu saja, yang secanggih itu saja, sudah kewalahan menghadapi virus corona ini. Demikian juga Italia, pusatnya Vatikan Roma. Vatikan Roma, Masya Allah, bagaimana kondisi sekarang ini kaum muslimin? Singapura yang juga teknologinya canggih, sekarang sudah sepi, Pak. Wahai Bapak-Ibu yang kami muliakan, ini benar-benar naik terus petaka aja. Kedepan lebih berat lagi. Wallahi, saya katakan lebih berat lagi. Demi Allah, kata Rasul, yang mampu selamat pada fase keempat ini adalah yang imannya lurus, akidahnya benar, dan amal solehnya banyak. Dan Nabi bersabda, di sini ya, di sini. Di sini di fase keempat ini terjadi huru hara merata di Timur Tengah. Huru hara Timur Tengah. Susah ya. Huru hara Timur Tengah, sudah terjadi ini. Sudah apa belum? Sampai sekarang masih berjalan. Terus yang kemudian salju turun di negeri Arab. Ini sudah apa belum? Sudah, ini salju. Kemudian terjadi pembantaian dan penghancuran umat Islam di Syam, Palestina dan Suriah. Sudah apa belum? Nah, Nabi bersabda, dari sini Nabi berkata, lihat ini, saya buat seperti ini ya. Apa sabda Nabi? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Berlomba-lombalah kalian, berpacu-paculah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh. Berlomba-lombalah, berpacu-paculah beramal soleh. Terang-teranganlah kalian beramal. Fitanan. Nabi mengatakan fitanan. Di masa-masa fitnah. Sambungan hadisnya ada ini. Tetapi Nabi menafsirkan fitanan ini kepada Allah. Innal fitnah bisyam. Nah, yang dimaksud Nabi itulah di negeri Syam. Anas bin Malik menjelaskan fitnah itu adalah umat Islam dibantai, dipaksa murtad, diperangi, diusir, dihancurkan. Ini yang terjadi. Nabi berkata, kalau pembantaian umat Islam sudah terjadi di Syam di akhir zaman, Palestina dan Suriah, kalian yang ada di muka bumi, ayo berlomba-lomba beramal soleh. Berlomba-lomba beramal soleh. Stop amal salah. Ya, Maret 2011 sampai sekarang, pembantaian umat Islam berhenti apa belum di Suriah? Bagaimana kejahatan orang Yahudi di Palestina? Makin jadi-jadi atau berkurang? Makin jadi-jadi. Berarti kita sebenarnya sudah terlambat, Pak. Tapi lebih baik kita memulai dalam keadaan terlambat daripada tidak memulai sama sekali. Setuju? Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, badiru bil a'mali fitanan. Ini banyak nih, semua ceritakan semua, termasuk menyebarnya virus corona. Ternyata Nabi mengatakan salah satu tanda-tanda penghujung sebelum tanda besar kiamat, menyebarnya penyakit-penyakit menular yang mematikan, yang sulit untuk disembuhkan. Nabi menyebutkan itu, terjadi di zaman kita. Terjadinya di zaman kita. Dan Nabi berkata, akan ada tahun-tahun di akhir zaman umatku terhalang melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Sekarang para jemaah umroh dan jemaah haji sudah mulai dihalangi. Betul tidak? Ya Allah, merinding saya, Pak. Apa yang kita saksikan hari ini tumpang tindih menampakkan diri tentang tanda-tanda akhir zaman. Demi Allah, kalau Bapak Ibu masih beleha-leha dan masih santai, sudahlah, tugas saya Allah datangkan kemari menyampaikan ceramah, menyampaikan ini. Tapi kalau dia mau berubah, beruntunglah yang berubah. Kalau ada yang lebih soleh daripada sebelumnya, keren. Kalau ada yang lebih solehah dari sebelumnya, maksud kajian ini terwujud. Tapi kalau masih biasa-biasa saja, jangan sesali siapa-siapa dan jangan meratap kepada apa-apa kecuali kepada diri masing-masing. Kenapa tak berubah setelah mendengarkan kajian ini? Berubah kepada yang lebih baik, lebih pemurah, lebih dermawan, lebih memikirkan akhirat, dan lebih berorientasi kepada surga. Sehingga menganggap remeh semua ujian yang ada di dunia, karena kita ada yang kita harapkan, surga yang sudah dekat lagi insyaallah taala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, ini terlalu panjang, ini panjang sekali. Satu persatu kalau saya uraikan ini makanya habis waktu kita. Ini meteor bagaimana, dukhon nanti bagaimana, dajjal bagaimana, Isa bagaimana, Yajud bagaimana, enggak sempat saya uraikan sekarang. Waktu kita sudah seharusnya close ini ya. Saya seharusnya sudah pergi ini. Baik Bapak Ibu, dari start ke finish ini berapa lama waktunya? Ini seluruh hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran akidah. Tapi hadis dhaif menurut para ulama, ahli hadis, masuk dalam kategori perkataan Rasulullah. Selama itu perkataan Rasulullah, berarti dia bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Muliakan dan hargai. Ada satu kelompok di Indonesia ini yang paling merasa sunnah di Indonesia, surga itu hanya untuk dia, yang lain dalam neraka semua. Ulama itu cuma ulama di kelompok dia, yang lain seluruh ulama di luar kelompoknya, kilabun nar katanya, anjing-anjing neraka semua. Nah ini Pak, kelompok ini biarlah Bapak Ibu sudah tahu siapa mereka. Mereka mencampakkan hadis dhaif. Padahal seluruh ulama ahli hadis sepakat mengatakan hadis dhaif masih termasuk perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja adabnya, ke hadis dhaif disampaikan, sampaikanlah. Tetapi wajib terangkan pada orang yang mendengar, hadis ini dhaif ya, harus. Agar orang tidak bersalah sangka dan menyangka ini hadis yang sahih. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dalam urusan usuluddin. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah. Ya, tidak bisa dijadikan hujah untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib apalagi. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan yang lebih tinggi di atasnya seperti hasan dan sahih, maka hadis dhaif langsung tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif dipakai dalam urusan motivasi amal, fadailul a'mal, dipakai hadis dhaif. Ini kenal dengan jamaah tabligh tidak? Mereka punya kitab namanya fadail atau fadilah amal. Itu dalam kitab itu Pak memuat hadis sahih, memuat hadis hasan, memuat hadis dhaif. Nah, seluruh ulama li hadis sepakat mengatakan hadis dhaif selama tidak bertentangan lebih tinggi di atasnya dapat dipakai dan jadikan dalil untuk urusan-urusan fadilah amal, motivasi-motivasi amal. Berarti masih dipakai. Tapi kelompok yang merasa paling sunnah di Indonesia ini mengatakan hadis dhaif itu kayak menjijikkan. Padahal yang disepakati untuk wajib dibuang itu hadis maudhu, hadis pal. Nah, sekarang tentang berapa lama dari start ke finish, ada dua kelompok hadis. Yang satu dhaif, yang kedua hasan li ghairi. Berarti di atas dhaif. Nah, Rasul berkata, saya singkatkan saja karena waktu ya. Nabi berkata, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun dalam jarak lebih-lebih sedikit. Umur umat Nasrani itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400 ya. Hitungannya dimaksud Nabi tentu saja hitungan Hijriah. Umur umatku dari setiap beliau diutus sampai habis umat Islam adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. 1400. Ay, Ustaz, kalau begitu sudah kebablasan dong Pak Ustaz. Sekarang kita sudah 1441 Hijriah. Tunggu dulu, ini baru satu kelompok. Kelompok kedua masih dari Abu Daud dan ini hadisnya hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah dari start ke finish di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun, ya. Setengah hari jadi berapa? 1000 tahun itu ada dalilnya enggak? Ada ya. Surat As-Sajdah ayat 5. Ingat-ingat itu surat As-Sajdah ayat 5. Perhatikan baik-baik. Satu hari menurut Allah, 1000 tahun menurut kamu di dunia. Kamu menghitungnya di dunia. Berarti satu setengah hari adalah 1500. Nah, di sini ada dua kelompok riwayat. satu mengatakan 1400, yang lain mengatakan, hadis yang lain menyatakan 1500. Bagaimana caranya mengkompromikan dua riwayat ini? Nah, ini adalah domainnya atau pekerjaannya para ulama ahli hadis. Jangan tanyakan sama dokter ahli gigi. Jangan ditanyakan sama spesialis bangunan. Tanyakan sama para ulama ahli hadis. Mereka mendiskusikan hadis ini. Mayoritas ulama ahli hadis sepakat, mereka mengatakan umur umat Islam dari start ke finish adalah antara 1400 ke 1500. Di antara ini habis umat Islam serentak, akan terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Masya Allah, kita sekarang 1441 Hijriah. Udah dekat atau masih lama? Dalam hal ini bahasa yang paling bijaksana dan saya paling suka redaksi bahasa ini, yang dilafazkan oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Ini redaksi bahasa yang paling pas ya. Menurut saya, apa kata beliau? Umur umat Islam, sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, sampai Allah wafatkan seluruh umat Nabi serentak di muka bumi dalam peristiwa tanda kebesar kiamat yang ketujuh, adalah lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500. Ini redaksi bahasa yang paling pas. Takkan lewat dari 1500. Yuk sekarang kita sama-sama berhitung. 1441 Hijriah. Hijriah, lihat ini baik-baik. Hijriah, ini kan sekarang kan 1441 Hijriah kan? Oke, Hijriah itu menghitungnya sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah, menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu terjadi di Mekah sebagai Nabi dan Rasul sebelum hijrah 13 tahun. Maknanya 13 ini harus ditambahkan kemari, betul tidak? Betul tidak? Oke, hasil penambahan berapa? 1454 hitungannya hitungan hijriah yang udah jalan. Andai kita ambil angka yang paling mentok, angka yang paling final 1500, tinggal dikurangi 1500 kurangi 1454. Paling lama orang Islam di muka bumi ini lagi tersisa berapa? 46 tahun saja lagi hitungan hijriah. Nah, ini kan hadisnya dhaif kan? Iya, Hasan li ghairih juga. Tapi selama itu belum terjadi, cukup dijadikan sebagai ilmu dan informasi, tidak dijadikan sebagai akidah. Karena ini masih Rasul yang mengatakan. Selama masih Rasul yang mengatakan, hormati, muliakan. Setuju? Dengan begini wahai Bapak Ibu, ternyata tak berapa lama kejadian besar ini akan kita alami bersama-sama. Kan begitu kesimpulannya. Betul tidak? Setelah mendengarkan ini, masihkah Bapak Ibu akan lena dengan kehidupan dunia? Masihkah Bapak Ibu akan peduli dengan mengumpulkan harta seolah untuk tujuh turunan, padahal sudah dekat banget? Masihkah Bapak tega bekerja sama dengan riba, menambah lagi hutang riba? Masihkah Bapak Ibu mempertahankan keegoan sehingga tetap saja memutuskan tali silaturahim? Masihkah Bapak Ibu menelantarkan sholat, menjadikan sholat nomor 4, nomor 5? Apakah tidak saatnya, hayalah sholat, kita sudah di masjid, kita sudah memburu berjamaah, ibu-ibu sudah di atas sajadah, keluarga pada merapat dengan Al-Quran, menjadi keluarga Al-Quran, menyambungkan tali silaturahim antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, buang segala perbedaan, selama sama ahlus sunnah wal jamaah, mari berangkul-angkulan, mari rapatkan barisan, mari kita maju ke depan. Ini ada HPI, ada FPI, merapatlah dengan mereka. Ada MMI, merapatlah dengan mereka. Ada jamaah tabligh, merapatlah dengan mereka. Dan mari dalam rangka membela agama Allah, bersatu seluruhnya. Karena Allah tak tanya kita, kamu FPI bukan? Kamu jamaah tabligh bukan? Kamu Muhammadiyah bukan? Kamu NU bukan? Kamu MMI bukan? Allah enggak tanya. Apakah kamu yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul? Itu yang Allah tanya. Apa amal kamu? Itu yang Allah tanya. Bukan di kelompok mana kita. Ini akhir zaman, kelompok-kelompok ini, sudahlah, uruslah rumah tangga masing-masing, tapi untuk bela agama, mari kita saling merapatkan barisan. Ayo, jangan sampai ketemu di jalan, kayak lakum dinukum waliyadin. Apaan tuh? Ini saatnya kita saling merapat. Maaf, memaafkanlah. Utang cepat bayar. Kalau ada pembangunan masjid, ayo berlomba-lomba, Pak. Tak lama lagi semua harta yang ada takkan bisa dipakai. Tak lama lagi, demi Allah, tak lama lagi. Yang bisa kita nikmati adalah apa yang kita infakkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman, oke? Setelah mendengarkan kajian ini, kira-kira semangat hidup Bapak Ibu menjadi manusia yang baru muncul tidak? Oke? Jangan sampai pulang dari sini lemes, bahunya dah jatuh. Langkahnya sudah tergeser di tanah. Sampai ke rumah dilihat oleh bininya. Bang, kenapa bang? Sudah dekat kiamat. Anaknya yang tamat SMA dipanggil. Nak, kau dengar ceramah tadi? Dengar, Pak. Udah mau kiamat kan? Iya, Pak. Masih mau kuliah kau? Enggak usah aja, Pak. Pintar kau, Nak. Memang begitu seharusnya. Kita jadi garin masjid aja. Jangan seperti itu. Yang PNS juga pulang dari sini ketik surat. Mengingat, menimbang, udah dekat kiamat, memutuskan. Resign dari pekerjaan. Ya, kan seperti itu. Tapi seperti para sahabat tadi. Apa kata Nabi? Walaupun besok kiamat terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Bapak Ibu jangan heran, jangan heran. Alhamdulillah, pulang dari Masjidil Aqsa kemarin di waktu Idul Adha, pas saya pulang, malamnya nyampe di rumah, besok paginya lahir anak saya yang ke-18. Kok banyak, Pak Ustaz? Ya banyak. Kenapa, Pak Ustaz? Semangat saya seperti menanam biji kurma tadi. Ya, saya ingin anak-anak saya jadi ulama-ulama besar dunia. Yang akan menerangi dunia ini 20-30 tahun yang akan datang. Lah Ustaz, ini kan udah dekat hitungan tahun di jari tangan. Iya, tapi saya tak peduli. Apapun yang positif yang bisa terjadi 20-30 tahun yang akan datang, hari ini bisa dimulai, mulai hari ini. Apa? Jangan mentang-mentang ini Bapak pulang ke rumah sambil colek bininya. Dek, udah mau kiamat ya? Ya, enggak usah kita tambah anak ya, Dek. Setuju, Bang. Jangan kayak gitu pula, ya. Justru makin semangat tambah anak. Insyaallah. Ini under proses ya menuju anak 19 sekarang. Kaget, Bu? Biasa aja. Iya, alhamdulillah. Tuh, nanya kan? Dari berapa orang istri, Ustaz? Tuh, tanya, mana istri saya? Saya bawa istri tadi itu, ya. Oh, ada pokoknya. Yang Bapak-bapak nanti saya lihat, Bapak juga ngelihat nanti. Istri saya cuma satu, alhamdulillah. Satu, alhamdulillah. Satu dari Aceh Barat. Satu dari Jawa Barat. Satu dari Sumatera Barat. Satu lagi dari Sumatera Barat. Empat. Dan mereka tinggalnya bertetangga. Masing-masing istri dan anak-anak satu rumah sendiri. Mereka bertetangga. Sehingga anak-anak itu kalau keluar, bangga-bangga pada orang lain. Kami punya empat mak, kalian cuma satu. Udahlah, yang ini bukan kajian kita ya. Cuma beda kelasnya, beda makomnya, kata guru kita tadi. Beda kelas, beda makom. Ya. Beda manzilahnya. Lah kalau saya punya semangat, anak-anak ini kelak ke depan, sebagaimana pembelaan istri saya di pengadilan kepada hakim, saya tidak mau. Suami yang seperti ini, istrinya cuma satu seperti saya. Saya ingin suami saya yang seperti ini, anak keturunannya banyak. Dan saya ingin dari rahim-rahim yang berbeda-beda. Biar muncul manusia-manusia berkualitas di masa-masa yang akan datang. Itu kata saya di pengadilan. Wow, langka tuh manusia yang macam itu. Dia yang mendandani saya, dia yang mengantarkan saya, dan dia yang ikut mendampingi ketika kami di pelaminan. Macam ini istri surga itu. Hah? Setelah mereka berdua punya, mereka pula yang nyarikan berikutnya. Siapa lagi? What next? Who next? Ya kan? Udahlah, kita lanjut ke pengajian kita lah. Tapi kita kembali kepada yang utama tadi, Bapak Ibu. Kita kembali pada utama. Setelah dengarkan pengajian ini, jangan berpikir terlalu banyak untuk beramal soleh. Masukkan anak ke pesantren. Jangan mikir nanti anak jadi apa. Yang pasti jadi hafiz Quran, jadi ulama, jadi tokoh-tokoh masyarakat. Dan lagi yang ke depan ini, sebentar lagi. Islam memimpin dunia. Nah, ketika Islam memimpin dunia, siapa sih yang dipercayakan untuk menggenggam dunia ini? Pasti orang-orang beriman yang berkualitas imannya. Betul tidak? Bukan profesor, doktor, tetapi orang-orang yang hafiz Al-Quran. Orang-orang yang mendalam ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, ilmu tafsirnya. Para ulama-ulama, ya. Kita persiapkan anak-anak kita untuk itu. Baik, Pak Ibu, sudah jam 12. Kita sayangnya tak sempat bertanya-jawab. Dan salah satu di antara kenikmatan kajian akhir zaman ini adalah buka diskusi, buka tanya-jawab. Saya khawatir nanti pihak berikutnya gelisah karena mereka menanti ustaznya, ternyata ustaznya masih di tempat yang jauh. Kalau memang satu setengah jam.